Saya berdoa semoga Komjen Pol Budi Waseso Prabowo Presiden, beliau Kapolri. Amin, amin ya Rabbal. Allahu Akbar. Arif Budiman, Ketua KPU, ditanya oleh komentator TV, TV One, bagaimana Pak kategori gila yang bisa memilih? Oh, gilanya anak yang sudah. Memang kalau orang bohong ketahuan sekali ya. Gilanya bukan yang sudah ini stadium. Yang sudah mulai sadar, nah ini yang sedang, nah itu bisa. Saya bilang istri saya, nanti 17 April saya kasih miring kopi yang bagi, saya kasih TPS. Saya mantap. Enggak, untuk memahami bahasa orang gila, kita harus jadi. Jadi sebenarnya Rocky bilang kita sedang kekurangan apa oksigen di kepala, alias munculkan, timbulkan akal sehat. Ya, saya kira jangan dimarah, jangan dibantah. Memang bangsa ini sedang kehilangan akal sehat. Sudah gak bisa melihat mana yang baik, mana yang buruk. Di undang-undang ditabrak. Orang gila yang sedang sakit ingatan tidak boleh memilih. Berlaku adil. Qul amara rabbi bil qis wa aqimu wujuhakum qubli taqulil masjidil wa qul muhlisina lahu din kama wa'ada akum ta'ud. Nah, kok orang Islam sujud di masjid tidak adil? Allahu Akbar. Suka berbohong? Berbohong, bicara sana sini. Sandiaga Uno tidak didukung oleh keluarganya. Wah, dibantah oleh keluarganya. Kami mendukung penuh Sandiaga Uno. Malu-maluin. Tidak ada kebenaran kecuali berdasarkan fakta. No history, no truth. Tidak ada sejarah, maka tidak ada kebenaran. Nah, fakta-fakta inilah yang dibongkar semuanya oleh Allah. Kita sebagai pendukung Prabowo, jaga. Karena kita berharap beliau dan Sandiaga Uno dapat memperbaiki keterburukan yang terjadi di tengah bangsa ini. Kalau kita tidak menjaga, contohnya kemarin kasus Ratna Sarumpait. Pak Prabowo ini kan sulit dijatuhkan kecuali orang-orang yang ada di dalam Prabowo. Oh, Ratna Sarumpait. Kemudian Sudirman, kemarin Pak Sudirman pergi ke UGM, dikeluarkan untuk bikin seminar. Karena memang sudah tidak ada lagi cara. Biarkan saja Allah yang berbuat. Apapun yang dilakukan rezim ini, yang keempat tadi, yang ketiga bisa khawatir agnia, kedermawanan orang-orang kaya, dan yang keempat bidang wajib fukorohi, doa orang-orang miskin. Jadi semua kebohongan itu diungkap oleh doa orang-orang miskin. Saudara kita di Solo bercocok tanam, menanam padi, padinya tidak bisa berbuah karena hujan, karena hama. Hah? Kemudian padinya ditimbun tidak laku karena kata Nabi, itatun yakulu naro bisitatin, ada enam golongan yang masuk neraka karena enam perkara. Yang pertama, al-umarau bil jumuri, penguasa yang sewenang-wenang. Yang kedua, wal-arau bitasubi, orang Badui yang menanti suku. Yang ketiga, wa'ahnurus taklim kirjahni, orang kampung karena kebodohan. Yang keempat, wadakinu bil kiwi, kepala daerah yang sombong. Nah, ini yang kelima. Waktu jaruh bil hianat, pedagang pengkhianat jadi menteri. Lukito. Siapa? Susah sekali sebut namanya itu. Menteri kapir satu itu. Menteri perdagangan. Lukito. Anggras, Anggras Diasto itu. Hah? Enggar. Enggar. Enggar Diasto. Itu kapir yang jadi menteri. Saya berdoa semoga Komjen Pol Budi Waseso. Prabowo Presiden, beliau Kapolri. Amin, amin ya Robbal. Allahu Akbar. Dia bilang sama si kafir, matamu. Ini beras petani mau taruh di mana? Katanya tidak mau impor, impor beras. Bulog sudah penuh, taruh di mana? Impor, impor matamu. Habis bilang matamu hilang Pak Budi Waseso. Nggak tahu kemana saya. Begitu juga buku PKI yang di mana tuh? Kediri. Dan dinnya dengan polisi beberapa orang lengser. Tidak semua aparat, jadi yang ketiga ini aparat juga nggak semua mendukung. Ada juga yang cinta kepada Islam, kemudian mendukung 02. Masa nggak mau mendukung 02, gajinya mau dinaikin kok. Kepala-kepala desa, kalau ada kalian di masjid ini, Jokowi cuma 1M, Pak Jokowi, Pak Prabowo nanti 2, saya dengar 12 miliar. Begitu jadi Prabowo, tidak betul 12 miliar, Yahya yang bilang ini, carinya. Itu kepala-kepala desa kan nggak boleh ngomong sekarang. Ada kepala desa yang masuk penjara? Ada, saya juga begitu sudah diancam. Jangan keras-keras, semakin kau ancam, semakin kerasnya. Karena saya tahu, hukum di dunia ini dibuat berdasarkan omong kosong, otak dongeng manusia. Amin. Saya akan pakai ayat, angka, dan pasal yang dibuat oleh Allah. Ya ayuhan nabiyyu jahidil kufara wal munafikin waqus alaihim wa bawahum jahannam wa bi'sal masiir. Nabi diperintahkan untuk perangi kufar, kufar itu kafir, wal munafikin. Munafikin ini adalah orang Islam yang bersekongkol dengan kafir, yang suka menjilat, yang suka makan kotoran kafir. Sadarkan saudara-saudara kita, jangan usir ustaz. Jangan datang ustaz Yahya ceramah begini, ente demo lagi. Demo suruh pulang. Enggak apa-apa, saya enggak akan minta jemaah bela. Tunggu saya di pintu tol. 200 orang kau, jangan harap saya mau lagi. Memang saya sudah bosan hidup di dunia ini. Kemarin viral itu saya dicerang di bawah kolong-kolong sawit di hutan sana. Di Sumatera Utara. Saya diundang, ternyata yang undang cebong, cebong yang undang. Ustaz, dari Labuan Batu masuk ke dalam 5 jam. Viral itu, mereka undang saya, mereka viralkan, mau keroyok saya. Saya bilang, tunggu kawan, habis saya ceramah, ente tunggu di luar sana. Sengaja dia viralkan. Ya kalau ustaz-ustaz yang lain barangkali masih menghindar. Kalau saya enggak menghindar, saya lari, tapi lari maju. Kesenangan apa di dunia ini saya belum rasa. Kesenangan apa yang belum kami rasa? Sudah kami rasa. Yang belum satu. Bagaimana ya Allah melihat wajah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa teman kafir dari Kristen juga yang masuk Islam. Dalam kondisi negara begini, Islam lagi ditekan. Dia pergi ke Amerika, dia pergi ke Australia, dia pergi ke sana. Oh, masuk Islam cuma cari makan. Kau menghindar dari kafir karena susah. Kau masuk Islam hanya mau memakan manisnya Islam. Memang di kategori, ada 3 kategori dalam umat Islam ini. Ada yang hanya merasakan dan memakan manisnya Islam. Nah, ini kata Nabi, orang-orang yang perlu diwaspadai. Ada juga yang menanam, merawat, dan sedikit memakan manisnya Islam. Saya berpikir saya harus mengambil yang sedikit manisnya, tapi yang banyak merawat. Kenapa? Karena nikmat Islam itu bukan di dunia kita rasa, nanti di akhirat. Coba, ibu bapak orang kaya, adakah orang kaya mati dia pikul Land Cruiser? Adakah orang kaya mati dia pikul emas, berlian, dia bawa? Saya punya oma di Manado, kebetulan oma saya ini darah Belanda. Begitu mau dikuburkan, emasnya ditaruh dalam peti mayat, peti-peti yang perak, peti apa itu kebaya perak, kebaya berlian, emas ditaruh pada kebaya, disimpan di peti mayat. Baru sekarang saya tahu, oh oma saya waktu mati dia bawa itu berlian dengan emas, rupa-rupanya mau sokong sama Munkar dan Nakir. Kita orang Islam nggak perlu pakai sombong, karena semua umat Islam itu masuk surga. NU, Muhammadiyah, Nahdlatul Banser, FPI, Ansor, semuanya masuk surga. Nggak ada yang tersisa. Yang masuk neraka itu adalah orang-orang kafir. Bagaimana, Ustaz? Sambil informasi, dikarenakan nanti sudah berceramah akan ada sholat Id, maka yang wudunya batal sambil pelan-pelan tidak mengganggu, silakan ambil. Oh ya, lanjut. Ya, ya sudah, kita sholat Id. Ya. Saya kira gitu ya. Jadi keyakinan kita tetap kuat bahwa rasa optimis itu tetap ada, tapi ikhtiar juga harus tetap ya jalan. Berdakwah adalah bagian daripada ikhtiar. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.